Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedaralun, Berita Sore edisi hari ini Kamis 9 Desember 2021 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Libur sekolah dipercepat, terbukti melanggar hukum syariat, 8 warga Simelu dicambuk. Aceh dapat tambahan vaksin 144.760 dosis. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Longsor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksemawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedarlun, libur sekolah semester 1 untuk semua tingkatan dari TK, SMA, sederajat tahun ini di Aceh Utara dan Loksemawe dari sebelumnya dijadwalkan 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 kini menjadi 14 hingga 22 Desember 2021. Hal itu dilakukan pemerintah untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal itu berdasarkan surat edaran bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh tentang kegiatan pembelajaran sekolah madrasah semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di Aceh. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin MPD kepada Serambi 8 Desember 2021 mengatakan sudah menerima surat edaran bersama tersebut, kemudian langsung ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Kepala TK SD SMP di Aceh Utara kemarin. Syedaralun, sebanyak 8 warga di Kabupaten Simelu dihukum cambuk lantaran terbukti melanggar hukum syariat Islam di wilayah kepulauan itu. Eksekusi hukuman cambuk itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Simelu di halaman Masjid Baitur Rahman Sinabang, Kamis 9 Desember 2021. 8 warga tersebut, 6 orang diantaranya terlibat kasus perjudian online chip domino, masing-masing dicambuk 10 dan 6 kali cambuk. Sedangkan 2 orang lagi yang terlibat kasus iktilat dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Proses hukuman cambuk tur disaksikan ratusan masyarakat dalam wilayah Sinabang dan sekitarnya dan dihadiri sejumlah unsur pejabat di lingkungan Pemda Simelu. Kajari Simelu R. Hari Wibowo mengatakan bahwa hukuman cambuk itu dilaksanakan berdasarkan putusan yang telah ditetapkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Syedarlun, Aceh kembali mendapat tambahan vaksin COVID-19 dari Kemenkes sebanyak 144.760 dosis pada Rabu 8 Desember 2021. Kadis Kesehatan Aceh Dr. Hanif menjelaskan pada 4 Desember 2021 pihaknya menerima laporan dari Satgas COVID di 23 kabupaten kota bahwa dalam beberapa waktu terakhir kebutuhan vaksin di daerah terus bertambah. Hal ini menurutnya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah warga yang telah divaksin. Pekan lalu, sebut Hanif, capaian vaksin di daerah di atas 50% di 5 daerah, namun minggu ini bertambah 2 daerah sehingga menjadi 7 daerah. Ketujuh daerah tersebut adalah Tamiang, Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Jaya, Gayolues, dan Simelu. Angka tertinggi capaian vaksin tersebut masih tetap dipegang Banda Aceh yang telah mencapai 91,2%. Sedangkan yang terendah, PD 27%, Aceh Utara 27%, dan Aceh Barat 30%. Syedaralun, setiap 9 Desember, masyarakat dunia termasuk Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB sebagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan turut memperingati Hakordia 2021 dengan mengusung tema DJPB Handal, DJPB Bijak, Terus Berkarya, Kuatkan Integritas, Jaga Semangat Anti Korupsi. Dengan tema Hakordia 2021, Kepala Kanwil DJPB Aceh, Safriyadi mengajak seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan termasuk Kanwil DJPB Aceh tetap semangat menjaga integritas dan semangat anti korupsi. Saat ini, Kanwil DJPB Aceh dan seluruh kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN yang ada di Aceh sudah mencanangkan diri untuk dapat mewujudkan birokrasi anti korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder. Setelah memenuhi semua proses pembangunan zona integritas, pada 21 Desember 2020, Kanwil DJPB Aceh dan seluruh KPPN di Aceh berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pada triwulan ketiga tahun 2021, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51% YoY. Pulau Jawa memberikan kontribusi ekonomi tertinggi sebesar 57,55% dengan nilai pertumbuhan ekonomi 3,78% dan kemudian diikuti kontribusi ekonomi yang cukup signifikan sebesar 21,95% dari Pulau Sumatera dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian Indonesia telah ditangani dengan cukup baik pada masa pandemi COVID-19. Diharapkan pada triwulan keempat 2021 pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 4,5% hingga 5,5% YoY. Dan untuk pertumbuhan tahun sepanjang tahun 2021 ditargetkan 3,7% hingga 4% YoY. Menko Erlangga dalam webinar Solo Post Outlook Ekonomi 2022 tentang penguatan ekonomi untuk pertumbuhan berkelanjutan Rabu 8 Desember mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kuncinya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pas, serta kombinasi kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam burden sharing, dan yang ketiga adalah reformasi struktural yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Menko Erlangga juga menyebut bahwa banyak lembaga internasional termasuk Bank Dunia yang mengapresiasi upaya Indonesia dalam menyeimbangkan penanganan COVID-19 dan PEN. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena Indonesia sebagai negara berkembang mampu berdiri sendiri di tengah pandemi. Cedaralun, invasi skala penuh yang dilancarkan Rusia ke Ukraina dapat memicu konflik besar yang menyaingi Perang Dunia II. Hal tersebut disampaikan Kepala Angkatan Bersenjata Inggris Laksamana Tony Radakin dalam pidatonya pada Rabu 8 Desember 2021. Signifikansi skenario terburuk dalam invasi penuh ke Ukraina adalah skala besar di Eropa sejak Perang Dunia II, kata Radakin sebagaimana dilansir Anadolu Agency. Mengacu pada tantangan Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara, Radakin menekankan bahwa landscape keamanan saat ini lebih kompleks dan berbahaya dibandingkan 30 tahun terakhir. Dia menuturkan krisis yang disebabkan oleh pengerahan 90 ribu tentara Rusia di perbatasan Ukraina sangat mengkhawatirkan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada Sky News bahwa akan ada banyak tentara Rusia yang tewas jika Presiden Rusia Vladimir Putin nekat menyerang negaranya. Kuleba menambahkan, negaranya telah bekerja sama dengan para sekutunya untuk mencegah Moskwa menyerang Ukraina. Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa tentara Ukraina akan mampu mempertahankan tanah air mereka jika ada invasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 9 Desember 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.